إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين. Kita lanjutkan kisah Nabi Musa dan Khidir yang kedua ya, setelah kemarin kita sudah membahas ini berkenaan dengan bagaimana cara menuntut ilmu ya agar berhasil. Ini merupakan contoh yang sangat baik untuk kita ikuti. Sebelumnya kita sudah mengetahui ya syarat-syarat dari menuntut ilmu ada berapa? Ada sembilan. Ya, kira-kira sembilan. Sudah kalian pahami dengan baik, ya. Nah, kemudian kita mengambil lagi pelajaran-pelajaran dari lanjutan kisah ini dari ayat-ayat berikutnya. Ya, yang setiap kata di dalam ayat ini, ya di dalam ayat-ayat ini kita akan bisa mengambil pelajarannya. Nah, setelah keduanya sepakat, ya, jadi gurunya siap ngajar, muridnya atau siap ngajar menerima syarat. Jadi, kenapa harus ada syarat? Karena yang namanya belajar itu harus ada peraturan. Ya, pesantren harus ada peraturan yang namanya belajar. Kalau tidak ada peraturan, kacau. Ya, tidak akan tercapai ilmunya. Kalau tidak ada peraturan, makanya sengaja di pesantren ada peraturan. Ya, dari mulai penampilan, akhlak, ya kan, kehadiran dan sebagainya. Semua itu peraturan-peraturan. Gak boleh keluar pesantren sembarangan tanpa izin. Gak boleh pulang tanpa izin dan sebagainya. Ya, penampilannya, bajunya. Ya, ini merupakan adab yang kaitannya bahwa ilmu itu bukan hanya sebagai pengetahuan tapi berusaha dipraktekkan sebagai rusda mimma ulita rusda, sebagai petunjuk yang bisa dilaksanakan ya, jadi belajar masantren itu harus ada peraturan, maka harus dibuat peraturan itu ya. Kalau peraturan, nah peraturan itu harus jelas dulu, harus paham dulu dari awal. Makanya di sini ada wawancara dulu, ya kan? Dikasih tahu bahwa di pesantren itu begini, begini, begini, begini. Ada program bahasa, harus berbahasa Arab, Inggris, belajar. Ini adalah syarat, peraturan. Ya, kalau memang siap, maka lulus, diluluskan. Kalau tidak siap, kelihatan. Ya, tidak siap, nggak jawab lagi. Kelihatan, walaupun di mulut siap, tapi sebenarnya dia berat. Ya kan? Nah, maka itu sulit untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ketika Nabi Musa sudah oke, siap. Ya, insyaallah satajuduni. Nanti kalau diwawancara santri, kalau udah jawabannya satajuduni insyaallah sabiron wala asi laka amro. Nah, itu berarti udah siap. Kalau santri udah jawabannya begitu. Ya. Iya. Nanti kamu jadi guru, nih jadi murabbi, jadi guru ngajar kepada santri. Ya, maka kamu sudah akan siap mengajar murid itu ketika murid ya sudah mengatakan hal yang tadi. Ya, atau yang semakna dengannya walaupun tidak sama kata-katanya. Gitu. Satajiduni insyaallah sabiran ya wala asilaka amro. Nah, maka dimulailah proses pembelajaran. Ya, dan di sini dijelaskan bagaimana proses pembelajaran itu. Proses pembelajaran ada tahapannya, ada peraturan-peraturan ya, yang berlaku, ya kan? Nanti bagaimana kalau ada pelanggaran? Di sini diberikan petunjuknya agar kita bisa melaksanakan ya dalam pendidikan kita. Ya, maka mulailah keduanya berjalan melakukan KBM. Ya, kegiatan belajar mengajar. Ya, karena belajar mengajar itu sebenarnya di semua tempat, tidak harus di kelas. Makanya pesantren itu sebagai suatu model kegiatan belajar mengajar, yang belajarnya itu tidak hanya di dalam kelas. Ketika di masjid dia belajar, ketika di asrama dia belajar, di dapur belajar, di tempat makan belajar bagaimana cara makan yang benar. Ya, di kamar mandi belajar bagaimana mandi yang benar. Semua tempat belajar, di jalan belajar, ketemu orang belajar. Ya kan, nerima santri baru nanti belajar bagaimana cara menyambut orang-orang muhajirin. Kalian sebagai ansor nanti, santri lama itu sebagai ansor siap menyambut para muhajirin, siap memberikan. Ya, makanya kan ada sahabat ansor yang mengatakan, saya punya cukup banyak harta, ya saya akan bagi dua, setengah saya kasih kepadamu. Saya punya istri dua, silakan pilih salah satu, nanti aku ceraikan. Setelah selesai idahnya, silakan kau nikahi. Jadi harus begitu. Jadi orang ansor itu, ya kan, kau punya makanan, bantu. Bahkan lebih mendahulukan, didahulukan mandi, ditihlakeun, ya maka jadi diberikan ini dulu supaya dia adaptasi dulu, nyaman dulu. Orang-orang muhajirin dari Mekah ke Madinah juga, mereka awalnya belum beradaptasi. Baru datang cuacanya berbeda, mereka demam, diserang demam. Bahkan Bilal dengan Abu Bakar itu sampai membuat syair karena terserang demam itu baru pertama kali di Madinah. Sampai Rasul berdoa kan, ya Allah hilangkan demam ini. Ya cintakanlah kepada kami Madinah itu seperti cinta kami kepada Mekah, bahkan lebih lagi. Lalu pindahkan demam ini ke Juba. Kata Rasul itu, silakan dibaca lagi di sirahnya itu seperti itu. Ya, bagaimana supaya mereka bisa beradaptasi dulu? Kalian kan sudah beradaptasi di sini. Ada yang sudah 1 tahun, ada yang 2 tahun. Ya, ada yang sudah 3 tahun murabi. Ada 4 tahun murabi kan. Sudah beradaptasi. Di pesantren itu. Ya kan? Nah, ini ada KBM, maka KBM-nya dilakukan di mana? Di dalam perjalanan. KBM-nya itu kan. Pertama pelajaran pertamanya di mana? Pantolako, keduanya berangkat. Hatta idalak apa? Hatta ida rokiba, sampai ida di sini bukan syarat, bukan apabila kemudian maka enggak. Tapi ida di sini adalah zorob, waktu menunjukkan hingga ketika keduanya menaiki fisabin, naik ke kapal laut, parahu mah biasanya kecil, kalau kapal laut gede ya. Tapi berarti ini kan menunjukkan ada orang di situ, karena ketika keduanya berjalan di pesisir di pantai, ya di pinggir laut, di pantai itu ada kapal laut, orang-orang yang ada penumpangnya di sana lewat. Nah, orang-orang ini mengenali Nabi Khidir. Nabi Khidir mengenali, akhirnya karena kenal dibawa keduanya untuk naik bersama-sama. Ya kan? Tapi di situ sebenarnya ada kisah yang belum tercantumkan di sini. Pada saat berjalan itu Nabi Musa dan Khidir lalu melihat satu ekor burung yang sedang ada di perahu itu, yang burung itu kemudian mematuk air air laut. Nah, maka dari di paruhnya itu tersisa satu tetes air. Maka Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya kata Nabi Khidir ini begini, ma ilmi wa ilmuka, tidaklah ilmuku dan ilmumu, kata Nabi Khidir. Ini kan dua-duanya punya ilmu, Nabi Khidir punya ilmu, Nabi Musa punya ilmu. Nabi Musa ingin belajar ilmu dari Nabi Khidir yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Dua-duanya punya ilmu, tapi karena Nabi Khidir yang diingatkan di awal sebelum pembelajaran. Nah, ini penting. Sebelum kita belajar, kita harus meyakinkan dulu kepada murid-murid kita itu, ya kan? Bahwa ilmu yang disampaikan itu bukan semata-mata dari kita dan bukan ilmu yang tinggi yang banyak, tidak. Tapi semuanya ilmu berasal dari Allah dan ilmu Allah itu lebih luas. Ya, maka kata Nabi Khidir itu, tidaklah ilmuku dan ilmuku min ilmillahi ta'ala, dibandingkan dengan ilmu Allah ta'ala, illa mislama naqasa hadzal usbur, kecuali ya seperti apa yang tersisa dari burung ini, ya burung apa, puyuh ya kalau enggak salah, burung ini pokoknya burung ya, dari burung ini min hadzal bahri, dari lautan. Jadi ilmu aku dan ilmumu, ilmunya manusia itu hanya satu tetes air itu. Sedangkan ilmu Allah itu lautan yang sangat luas. Berarti bandingannya sangat jauh sekali. Ya kan? Makanya Allah mengirim ke apa? Menurunkan Quran kepada kita, lalu kita belajar dari Al-Qur'an. Berarti kita ilmunya berarti diketahui oleh manusia dari Al-Qur'an itu. Ini baru sedikit, baru setetes dari ilmu Allah. Ya kan? Baru setetes nih Quran yang Allah turunkan itu dari lautan ilmu Allah. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Makanya kemarin sudah dikatakan bahwa kalau kita ingin belajar itu jangan sombong. Ya, ada dua mim yang tidak bisa belajar, yaitu mutakabir dan mustahi, yang sombong dan yang malu. Jadi belajar jangan malu, jangan sombong. Harus di awal ditekankan dulu, jangan sombong. Harus ditekankan tujuan belajar ya, agar semakin tunduk kepada Allah, bahwa ilmu kita itu sangat sedikit. Wa mautitu minal ilmi ila qalilan. Diberi ilmu hanya sedikit saja. Nah, maka keduanya naik kapal perahu ya, kapal laut, sampai ketika tiba di tujuan. Ya, nah ini di mana ini pantainya ini? Antakya ya. Yang Antakya. Turki. Nah, ketika turun, nah di situ Nabi Khidir melubangi. Jadi ngambil kapak, pakai kapak ngelubangin awal. Berarti cukup besar ya, lubang. Pakai kapak melubangi. Dari satu papan, kan ada papan, dari papan-papan perahu itu ya di lubang. Ya. Nah, inilah yang pertama kali ketika Nabi Musa lupa ya akan aturan yang ditetapkan di awal. Ya. Gitu. Akhirnya karena memang ini belajarnya bukan pelajaran yang biasa. Ya, pelajaran yang aneh ya, pelajaran yang tidak biasa. Sehingga ya jangankan kita, Nabi Musa seorang nabi sangat heran sekali, apalagi sebagai seorang nabi yang tidak bisa diam melihat kemungkaran. Langsung Nabi Musa itu kan marah, bahkan dia membuka bajunya, lalu bajunya itu dicocokkan, dimasukkan ke dalam lubang itu agar supaya tertutupi ya, tapi nggak berguna. Ya, bahkan Nabi Musa mengatakan, apakah kamu melubanginya akhrokta ha ya litugriko ahlaha, untuk menenggelamkan penumpangnya. Berarti kan menunjukkan penumpangnya masih araya dina kapal, dina perahu masih araya berarti kan? Ya. Kalau Nabi Musa berkata seperti itu. Ya. Tapi apakah kemudian penumpangnya tarurun? Ataukah tenggelam dengan perahunya? Turun. Kalau mati berarti ini lebih besar lagi dosanya. Kalau yang kedua kan hanya membunuh seorang anak kecil. Oh, iya. Ya kan? Kalau misalnya ini juga ditenggelamkan membuat mereka mati, berarti harusnya ini lebih besar lagi. Ya kan? Kemungkarannya. Nah, tapi karena dikatakan bahwa yang kedua itu lebih besar kemungkarannya, berarti menunjukkan yang pertama ini hanya perahunya aja yang tenggelam. Karena memang nggak diceritakan ada penumpangnya ditenggelamkan tidak. Ini mereka turun dari perahu itu turun. Ya, gitu. Nabi Musa kemudian heran ya, merasa ya protes mengingkari. sudah mah dikasih tumpangan ya dengan kapal itu tanpa bayaran, gratis. Ini dilubangi sehingga membuat kapal itu rusak, tenggelam tidak? Tidak tenggelam ya. Jadi enggak disebutkan tenggelam kan di sini ya, dalam cerita ini. Aibaha. Ya, di situ kan ada aibaha yang di akhir itu rusak, merusaknya supaya tidak diambil, karena yang akan diambil oleh raja yang zalim, yang gosob itu hanya yang bagus-bagus saja, sedangkan yang rusak tidak diambil. Namun bolong seutik ya bisalah ditambah deui gitu meureunna. Ya, ditambah lagi sama orang-orang itu, orang sekarang ini orang miskin. Jadi walaupun kelihatan mungkar, sebenarnya Nabi Khidir ya bertujuan untuk membantu orang-orang miskin itu. Ya kan, untuk membantu orang-orang miskin itu, dan memang secara logika kalau membantu enggak mungkin tenggelam perahunya. Kalau tenggelam malah lebih susah deui. Sarua we karek diambil oleh raja ataupun perahunya tenggelam, berarti sama-sama kehilangan perahu. Ya sama berarti. Ya apa gunanya Idin melubangi kan gitu. Nah, berarti menunjukkan bahwa perahunya tidak tenggelam. Ya, perahunya cuma rusak aja sehingga nanti bisa dibetulkan oleh orang-orang itu. Dan ini milik orang-orang miskin. Lima sakina ya. Ya maluna fil bahri. Ya. Yang ini belum dijelaskan ya, awalnya itu belum dijelaskan kan. Ya hanya baru ditegur aja. Ya bukankah aku katakan bahwa kamu itu tidak akan bisa sabar denganku? Nah, ini baru yang pertama, tidak menggunakan kata laka tapi innaka lantas tati, kamu tidak akan sabar. Ini Nabi Khidir mengingatkan ya kepada Nabi Musa sebagai muridnya ya dengan cara yang lembut. Jadi untuk pertama, kalau murid melakukan satu kesalahan, ulah langsung ditampilin. Ya, emang tampilin juga enggak boleh dengan tampilingan ya, bukan dengan kekerasan tidak boleh. Ya. Jadi apalagi murid itu baru pertama kali dia melakukan kesalahan, jangan dulu dengan keras menyikapinya, tapi secara lembut dulu diingatkan. Nah, ini sebagai suatu contoh dalam mengajar. Kamu kan nanti akan jadi guru, akan jadi murabi, ya kan? Jadi gitu. Jadi kalau baru salah sekali, jangan langsung berat hukumannya. Ingatkan dulu, kasih peringatan. Kalau langsung dimarahi, langsung di hukuman berat, baru pertama kali, ya kan? Saya santri baru belajar bahasa, kan nggak langsung dihukum berat. Baru belajar bahasa, itu kan diingatkan dulu dengan cara yang lembut. Nanti kamu lajnah, sebagai lajnah, ya, yang kelas 3 itu, ya jangan menerapkan aturan yang nggak benar. Jadi kalau orang itu baru pertama kali berbuat kesalahan, peringati dengan cara lembut dulu, jangan langsung dikasih hukuman. Ya, peringatnya seperti ini, dengan cara lembut. Nah, baru kalau orang itu kemudian ditegur ya dengan cara yang lembut, dia akan menerima. Apalagi tadi di awal dia sudah siap untuk mengikuti peraturan, ya kan? Gitu. Makanya saya belajar. Diingatkan, nah maka dia kemudian akan mengakui kesalahannya. Ya, mengakui kesalahannya lalu mengatakan qala la tu'ahidni bima nasitu. Jangan engkau hukum aku ya dengan apa yang aku lupa, terhadap sesuatu yang aku lupa. Jadi memang pertama kali itu lupa. Karena memang tadi belum terbiasa, Nabi Musa enggak terbiasa dengan kemungkaran, pasti akan protes. Ya kan? Seperti santri yang baru belajar berbahasa, mereka belum terbiasa berbahasa Arab, berbahasa Inggris, mereka belum terbiasa dengan peraturan-peraturan yang ada di pesantren. Belum terbiasa, berarti mereka benar-benar lupa. Ya. Maka santri itu kemudian mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Nah, ini penting. Ketika santri itu diketahui salah, ditegur dengan cara lembut dan santri itu harus meminta maaf. Artinya apa? Supaya dia mengakui kesalahannya. Kalau enggak disuruh minta maaf, jadi santri itu walaupun diingatkan dia tidak minta maaf, dia tidak benar-benar menyadari kesalahannya. Ya kan? Tidak benar-benar menyadari. Maka suruh minta maaf, membuat pernyataan bahwa dia minta maaf. Ini yang pertama kali itu harus minta maaf santri itu ketika melanggar, ya apalagi pelanggaran-pelanggaran yang lebih berat ya. Minta maaf ya, kemudian dia mengatakan wala turhiqni min amri usra. Ya, dan memohon, memberikan permohonan ya agar tidak dipersulit dalam hubungan baik dengan temannya atau dengan gurunya. Ya, kan biasanya kalau terhadap orang yang salah itu sikap gurunya kemudian berbeda. Ya agak sinis gitu kan, agak marah itu kepada anak itu. Nah, untuk pertama kali mah jangan dulu, biasa dulu. Maka santri itu dia harus mengakui kesalahan dan menunjukkan bahwa Nabi Musa sudah tahu kalau misalnya berbuat salah, orang pasti akan ya akan marah, akan berbeda sikap. Memang seperti itu. Makanya harus memohon permohonan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keduanya berangkat lagi. Ya, ini kan berarti menuju kepada pelajaran berikutnya. Jadi di setiap ini ada pelajaran. Jadi pelajaran antar pelajar itu saling bergantian. Ya, belajar terus nyambung gitu pelajaran itu. Jadi jangan sampai kemudian habis selesai belajar itu selesai, tapi akan disambung dengan pelajaran yang berikutnya. Makanya kata Allah, faida farokta pansob. Kalau udah beres satu amal soleh, kalau dalam hal ini satu pelajaran, satu kali belajar, maka bersungguh-sungguh kepada pelajaran berikutnya. Ulah sampai beres pelajaran teh udah nggak sungguh-sungguh menghadapi pelajaran berikutnya. Memang ada jeda dulu, kamu bisa mempersiapkan diri, merehatkan diri dulu sejenak, ya kan? Tapi jangan terus-terusan di rehat gitu ya, terlalu kelamaan akhirnya malas untuk memulai belajar lagi. Itu sama seperti itu dalam hal libur itu maksudnya untuk menyegarkan diri kita, pikiran kita, supaya nanti pada saat waktunya mau masuk lagi itu udah segar, udah siap akan mengikuti pelajaran yang berikut yang baru. Ulah sampai ka terlalu nikmat liburan akhirnya malas enggak mau belajar lagi. Ya. Yeah. Makanya kata Rasul memang perlu yang namanya libur itu perlu. Rawihul qulub saatan pada saatin. Ya, rehatkan. Ya, hati itu dari waktu ke waktu. Makanya dalam ada libur pekanan, jadi setiap pekan ada libur hari Jumat. Nanti setelah selesai pembelajaran satu semester ada liburan semester. Ada setelah satu tahun ada liburan satu tahun. Gitu kan? Jadi ada liburan seperti itu. Ramadan itu sebagainya. Nah, maka keduanya melewati seorang anak kecil lalu ia membunuhnya. Nah, ini lebih besar lagi keanehan dari Nabi Musa, karena lebih mungkar daripada yang pertama. Makanya Nabi Musa mengatakan itu aqtal tanafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad jita syai'an nukro. Nah, ini beda. Kalau yang pertama menggunakan imro. Imro itu suatu kemungkaran. Yang kedua dengan nukro, suatu kemungkaran juga, cuman kemungkarannya lebih besar. Nah, ini dalam hal kata-kata juga sangat sangat detail sekali ya, memberikan pelajaran kepada kita. Nah, biar ini menunjukkan apa? Pelajaran berikutnya akan lebih sulit daripada pelajaran yang sebelumnya. Jadi yang siap. Ya, yeah, makanya ada jenjangnya dalam belajar itu, ada jenjang. Pelajaran kelas 1 segini. Nanti kelas 2 naik lagi pelajarannya. Kelas 3 naik lagi. Jadi pelajaran berikutnya itu makin sulit. Makanya kalau kamu yang pelajaran kelas 1 aja enggak benar-benar, enggak sungguh-sungguh bisa memahaminya, ditaikkan ke kelas 2 susah, dipaksakan. Akhirnya tambah pusing. Makanya kenapa harus sungguh-sungguh kamu dari kelas 1 itu? Ya, supaya kelas 2 itu bisa nyambung. Ya, ini kan seperti tafsirnya Ibnu Abbas ya, ketika menafsirkan bimakun robaniun ya, orang-orang robani itu bimakun tum tu'alinar kita bimakun tum tadrusun, yaitu apa yang yu'alimunal ilma ya sigorohu qobla kibari ya, mengajarkan ilmu yang kecil-kecil dulu sebelum yang besar-besarnya. Jadi harus ada tahapan, belajar ilmu nahu kasih dasarnya dulu ya kan, terus naik meningkat ya. Jadi pelajaran berikutnya akan lebih sulit, makanya harus bersungguh-sungguh di awalnya ya. Nah, maka Nabi Musa lebih tercengang lagi sehingga dia lupa, padahal di awal sudah berjanji ya, dia lupa, jangan dihukum ya, jangan diperlakukan dengan sulit ya kan. Dia melakukan dengan sulit itu dalam pergaulannya, tadi baudan, tadi jauhan gitu. Jadi lakukan diperlakukan satu itu maksudnya seperti itu. Ya, tadi jauhan. Nah, tapi lupa karena memang tadi kemungkarannya lebih besar. Akhirnya kemudian gurunya Nabi Khidir ini menegur lagi, tapi dengan teguran yang lebih keras dari sebelumnya. Dengan apa? Cirinya yaitu ada kata lakanya. Ya. Jadi kalau sebelumnya itu tidak ada laka. Qala alam aqul laka. Jadi lebih lagi ditunjukkan kamu gitu kan. Lebih ditunjukkan lagi kepada orang itu. Artinya peringatannya lebih keras. Ini SP2. Surat peringatan yang kedua, artinya lebih keras lagi peringatannya itu. Jadi ulah sampai peringatan kedua malah lebih lembut ya, jangan. Jadi harus lebih keras peringatan kedua. Oke, tadi yang peringatan pertama hanya sebatas diingatkan, lalu dia disuruh minta maaf, memohon permohonan. Lalu yang kedua diperingatkan dengan ya, lebih keras diberikan ancaman, teguran yang kuat, ya. Dan dia disuruh membuat suatu janji syarat. Jadi kalau yang pertama mah suruh nulis minta maaf dan permohonan gitu ya, untuk bisa. Nah, kalau yang kedua disuruh buat janji, kalau aku melakukan sekali lagi kemudian akan di-out. Ya kan? Makanya di sini Nabi Musa kemudian membuat satu janji. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ini janji, ini syarat yang dia lakukan. Jadi kalau udah dua kali ini santri melanggar satu pelanggaran, dia harus buat perjanjian. Tulis, kalau saya melakukan lagi, ya, jadi kan saya bersiap dihukum atau dikeluarkan. Jadi kan nanti ada piroku bayi ini udah dikeluarkan itu. Dari pesantren, pirok udah, berpisah. Ya. Jadi yang kedua membuat perjanjian. Ini sudah sebenarnya bisa kita terapkan pesantren, karena memang begini model pendidikannya harus begini. Kalau enggak begini enggak akan berhasil. Ya, orang melanggar biarin aja, enggak ada teguran, enggak ada hukuman gitu kan. Enggak ada peringatan-peringatan. Akhirnya orang itu menjadi biasa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Qad balagta min ladun udra, kamu sudah sampai sudah mengizinkan menerima ujur. Jadi yang pertama udah dimaafkan, sekarang mah udah dua kali mengulangi, udah dua kali. Ya, berarti betul-betul dia harus melakukan suatu perjanjian. Nah, baru kemudian yang ketiga kali keduanya berangkat lagi sampai mendatangi satu kampung ya, di mana mereka meminta makanan kepada penduduknya. Ini menunjukkan boleh kalau misalnya kita sedang berjalanan ya, Tapi bukan dalam arti mengemis ya, bukan dalam arti mengemis. Ya kita boleh mungkin minta air minum, tapi kalau zaman sekarang ya segala justru di tempat-tempat perjalanan itu beli, harus beli. Ya air harus beli, ya kan? Makanan harus beli. Sungguh justru sengaja mereka ada di tempat-tempat orang dalam perjalanan itu sengaja mereka dagang, bukan beli. Padahal kalau kita sengaja, ini menjadi sunnah Rasul ya, menjadi satu berpahala yang sangat lumayan cukup besar ketika kita ya menyiapkan makan minuman untuk orang sedang dalam perjalanan, itu besar pahala. Bahkan apalagi menyediakan tempat nginap. Ya. Gitu. Makanya kan masjid salah satu fungsinya ketika zaman Rasul juga, kalau ada orang-orang yang sedang dalam perjalanan itu bersilakan untuk menginap di sana. Orang musafir. Masjid itu. Ya, tapi kan sekarang itu sangat hati-hati karena memang banyak orang jahatnya daripada orang baik. Jadi datang orang asing, bukannya kita tidak mau baik kepada mereka kan? Itu yang ada malah curiga karena banyak kejadian orang asing malah maling gitu kan, penjahat. Ya. Maling laptop seberapa kali di pesantren. Itu kan datang ke sini orang asing itu. Uang besar pernah. Nah, tapi mereka tidak mau menjamunya. Ya, menunjukkan bahwa masyarakat ini li'am dari itu. Li'am itu apa? Tercela, enggak mau ngasih makan orang lapar, tidak mau menjamu tamu. Ya kan? Ini benar-benar buruk. Jadi, kalau ada masyarakat seperti itu buruk. Ini menunjukkan apa? Tidak peduli. Justru sekarang kalau kita lihat ada masyarakat yang tidak peduli, bahkan tidak kenal dengan tetangga sama sekali, nggak tahu apa yang ada yang terjadi pada tetangganya, itu justru ada pada masyarakat orang-orang kaya di komplek misalnya. Benar nggak? Orang-orang komplek itu karena mereka kaya-kaya, rumahnya sangat tertutup, pagarnya tinggi, benar kan? Ya, pagarnya tinggi, jadi dengan tetangga sebelah itu tidak kenal, tidak tahu, benar nggak? Tidak tahu mereka. Ini justru menunjukkan masyarakat itu masyarakat yang buruk. Justru lebih bagus di kampung ya. Tuh di kampung mah sesama kampung itu masih iya wawu gitu kan, saling menolong. Kalau ada apa-apa ada kebersamaan dan sebagainya. Justru inilah masyarakat yang bagus. Ya, jadi inilah harusnya yang menjadi ukuran kemajuan suatu masyarakat sebenarnya, jangan dilihat dari segi fisik. Dari segi fisik, dari segi kemajuan teknologi, dari segi materi. Memang rumahnya bagus, maju gitu kan. Dari segi fisik, dari segi materi, kendaraannya mewah, ya kan, punya uang banyak. Tapi dari segi kemanusiaan, dari segi akhlak, mereka sangat tertinggal. Justru kalau begitu berarti menunjukkan masyarakat di kampung sebenarnya lebih maju daripada masyarakat kota dari segi adab peradaban. Betul? Karena yang disebut peradaban, peradaban itu ada 3 tingkat. Tingkatan pertama hubungan manusia dengan materi. Dia bisa menghasilkan materi, dia bisa menghasilkan produk-produk, punya mobil, punya rumah bagus, rumahnya sangat nyaman. Ya, listrik dan sebagainya, alat-alat teknologi, itu baru tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang kedua, yang lebih tinggi peradaban manusia itu adalah hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana dia punya hubungan tadi itu? Saling bekerja sama, saling tolong-menolong, gotong-royong disebutnya. Ya kan? Di masyarakat itu saling peduli dengan tetangga, saling membantu. Ini level yang kedua, peradaban manusia yang kedua. Yang ketiga paling tinggi adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. Ya. Jadi melihat peradaban kemajuan suatu masyarakat itu jangan dilihat dari materi, justru yang paling rendah. Ya, lihat hubungan dengan Tuhannya bagaimana. Masjidnya pinuh teu di dina eta masyarakat. Kalau masyarakat itu kemudian hubungan dengan Allahnya sangat kuat, ya kan? Ramadan masjid penuh tiap hari, taraweh penuh tiap hari, lain awalnya hukum. Jadi orang pun kan mengalami kemajuan, kemajuan sah. Jadi makin maju ya, 5, 3, 2, 1 setengah. Kesong, berarti ini level peradaban tertingginya tidak ada, tidak kuat. Padahal itu yang menunjukkan peradaban manusia yang paling tinggi hubungan dengan Tuhan. Baru yang kedua sesama manusianya ada peduli terhadap sesama, saling membantu. Jadi lamun misalkan dia mau bepergian, itu nitipnya ke tetangga, aman, amanah gitu kan? Ke tetangga, punten nitip mereka dia heula gitu, mereka itu heula, nitip, aman kan? Bahkan nitip kunci aman. So, kayaknya orang-orang kaya yang di perumahan di komplek enggak kan begitu? Ada satpamnya. Jadi rendah sebenarnya peradaban dari sisi kemanusiaannya. Nah ini masyarakat ini menunjukkan tadi itu sangat rendah sekali peradaban mereka, tidak memberi makan orang lapar, tidak menjamu tamu, enggak peduli pokoknya orang lain, ya. Nah akhirnya menemukan satu dinding yuridu, jidar yuridu. Padahal yang namanya yuridu itu mau itu untuk manusia. Bini isti'aroh makniyah. Ya, jadi dinding itu seakan-akan punya kemauan, mau roboh. Akhirnya dibetulkan. Nah ini ada dua riwayat. Yang pertama apa? Nabi Hidir itu mengusap lalu berdiri. Atau riwayat kedua, dirombak, direnovasi, dihancurkan dulu lalu dibangun lagi. Berarti kan membutuhkan agak waktu ya, agak lama juga. Ini merupakan pembelajaran, belajar bukan hanya dalam teori tapi dengan praktek. Iya, aplikatif. Ini sangat penting dalam pembelajaran. Coba sekarang kan banyak hanya pembelajaran itu hanya sebatas teori-teori di kelas ngajarin fikih, apalagi fikih itu kan harusnya praktek. Ini hanya teori-teori. Tapi sholatnya nggak diperhatikan. Coba lihat sekolah-sekolah besar, masjidnya kecil, karpetnya bau, nggak pernah dicuci. Itu apa? Murid sebanyak itu, masjidnya kecil, gimana mau sholat? Justru di situ belajar fikih itu di situ dengan praktek. Jadi pada saat datang waktu zuhur itu mereka bubar pulang aja. Ya, enggak dibiasakan sholat berjamaah, dibimbing. Bahkan gurunya juga enggak sholat di masjid, bukan masjid, di musola. Mereka sholat di kantor. Jadi mana pendidikan? Padahal pendidikan itu melalui praktek. Dan Nabi Hidir mempraktekkan, tuh lihat, membangun, membantu orang yang kesulitan. Maka Nabi Musa belajar dengan praktek itu. Makanya di sini kalian pelajaran bukan hanya di kelas, dalam kelas berbentuk teori. Ini praktiknya, kalian berpraktek dalam ibadah, dalam sholat, praktek dalam menjaga kebersihan, kerapihan sendal, kudu rapi, kan gitu. Sendal wae kudu rapi. Ya. Gitu kan, sendal aja dirapikan, apalagi sendal wae rapi. Apalagi hatinya insyaallah. Ya. Semuanya ada praktek, baca Quran, menghafal Quran, tadarus, itu semua praktek-praktek sebagai bentuk pembelajaran praktek. Ya, teorinya juga ada. Nabi Hidir kan mengajarkan teori tadi di awal, tuh lihat burung itu pelajaran secara teori. Ya, gitu. Nah, kemudian Nabi Musa lupa lagi padahal udah janji, udah buat-buat suatu perjanjian. Tapi memang karena Nabi Musa adalah seorang nabi yang tidak bisa diam melihat kemungkaran, karena ini pelajaran tidak biasa ya. Nah maka Nabi Musa protes lagi, ya, yang mengatakan bahwa kita kan udah lewat satu kampung yang tidak dijamu, tidak dipedulikan, terus engkau membantu itu apa yang akan rubuh dari rinding-rinding itu. Kalau kamu mau minta imbalan kepada mereka, nah udah di situ nggak ada lagi kata-kata Nabi Musa, udah lihat nggak ada lagi kan? kata-kata Nabi Musa udah enggak ada. Karena dia udah, apalagi yang mau dibicarakan? Kalau yang pertama dia minta maaf, ya kan? Yang kedua dia membuat perjanjian, melakukan syarat. Yang ketiga udah, apalagi yang mau diomongkan? Udah ada firaku bahin ibahin ada. Udah enggak ada lagi alasan, enggak ada lagi udah. Kalau dia sudah kali yang terakhir dia sudah berjanji, kalau mengulangi lagi siap dihukum, berarti udah enggak ada pembicaraan lagi, langsung aja dihukum gitu. Kalau memang setelah itu dia siap dikeluarkan, langsung dikeluarkan. Aut. Firaq perpisahan. Ya kan? Ya, perpisahan aja dengan teman-temannya. Hada firaqu baini wa bainika sa'unan biuka bitawirin malam tastati alaihi sabrona, baru akan dikasih tahu. Nah, ini menunjukkan apa? Guru, seorang guru dan seorang apa muridnya juga, guru itu nyuruh aja dulu, nyuruh memberikan bimbingan, dan muridnya belum tahu apa ininya, alasannya kenapa, maksud guru itu apa. Nah, murid itu sebagai murid taat aja dulu. Wala asi ala ka amro kan. Ulah wakananya kunaon. Kunaon bet kieu. Ya, jadi guru itu sengaja suruh dia taat dulu, melakukan itu sebagai sebuah perintah. Baru di akhir ketika dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, di akhir baru dikasih tahu maksudnya adalah begini. Gitu kan. Sama ketika siapa itu, ada seorang ulama Imam Ghazali kalau enggak salah ya, menyuruh kepada murid-muridnya, "Coba kamu semua cari ayam, satu ekor ayam." Ya, satu ekor ayam, lalu kamu sembelih di manapun ya, tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Itu kan murid ini enggak banyak bertanya. Naon dia maksudnya kumaha? Jadi kan kadang-kadang saya santri itu ketika nyuruh gitu ngasih tugas, itu banyak ini, banyak nanya, banyak protes. "Oh, Ustaz, gini-gini." Banyak protes. Ya, padahal sebagai murid ikuti dulu aja perintah guru, jangan dulu banyak bertanya. Nanya, "Kumaha? Iya, kumaha maksudnya?" Iya. Ikuti apa yang guru perintahkan, ikuti. Nanti kalau kamu sudah melakukan tugas yang guru perintahkan, kamu bakal tahu maksudnya apa, tujuannya apa. So, tahan so protes kalau dikasih tugas. Siapa yang suka protes kalau dikasih tugas? Jadi kalau dikasih tugas itu, laksanakan aja. Ya. Laksanakan, kalau nggak ngerti tugasnya baru tanyain, nggak apa-apa. Tapi jangan menanyakan kenapa begini, jangan. Nanti di akhir kalau kamu sudah melakukan itu, kamu bakal tahu sendiri, dan atau nanti dijelaskan oleh gurunya. Sama seperti Nabi Khidir, lakukan aja dulu, biarin, jangan nanya, udah lihat aja dulu, jangan nanya, baru di akhir dijelaskan. Nah, maka tadi guru tadi itu menyuruh kepada murid-muridnya, sembelih ayam di tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Nariangan tempat, ya kan, mencari tempat yang tersembunyi. Oh, muncit gitu kan. Beres, waktunya udah beres. Kumpulin. Ya, banyak. Mereka hampir semuanya sudah berhasil menyembelih ayam. Ya, tapi ada satu orang yang masih hidup ayamnya itu. Ya, loh, katakan disuruh menyembelih ayam, dia belum berhasil. Lalu ketika ditanya oleh gurunya, "Kenapa kok ayam kamu masih hidup? Ya, belum disembelih." Ya, kata murid itu, "Ya, saya enggak bisa menemukan tempat yang enggak bisa dilihat oleh siapapun. Setiap saya mencari tempat yang tersembunyi, saya melihat ada yang sedang melihat saya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat manapun yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala." Maka kata guru itu, "Kamulah yang berhasil." Jadi ingin menguji apa? Menguji keimanannya, menguji muraqabahnya. Muraqabah. Jadi merasa selalu diawasi oleh Allah. Dia yang berhasil, tauhidnya sudah nerap di dalam dirinya. ya kan? Nah baru kan di akhir baru tahu kan murid-muridnya, di awal nggak tahu. Kalau di awal dikasih tahu, mereka pasti akan berhasil semua karena sudah dikasih tahu di awal. Maka nggak dikasih tahu dulu bahwa siapapun itu ya termasuk Allah juga. Di awal nggak dikasih tahu, mereka menyangka hanya manusia aja gitu. Ya, jadi tugas itu dikasih, ya nggak dikasih tahu dulu bagaimana bagaimananya, baru di akhir. Nah, maka sebagai murid ikuti alur yang dibuat oleh guru. Ya, alur guru dalam mengajar, memberikan pendidikan seperti apa, ikuti alurnya, jangan banyak protes. Guru masuk kelas, alurnya bagaimana nih mau mengajar, ikuti dulu. Jangan belum apa-apa udah protes, jangan. Akhirnya ya nanti guru itu sudah punya rencana, guru itu sudah punya konsep dalam mengajar itu bagaimana cara menyampaikan ilmunya. Nanti kalau banyak diprotes, akhirnya gurunya jadi tidak sampai ilmunya. Ikuti. Jadi kalau menjadi murid yang baik, yang benar, ikuti alur gurunya dulu, ikuti dulu alurnya. Baru nanti kalau sudah di akhir yang bisa bertanya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga sebenarnya dalam proses pembelajaran ya, belajar dan mengajarkan. Barulah di akhir dijelaskan bahwa kapal itu milik orang miskin gitu ya. Nah, di sini menunjukkan apa coba? Bedanya miskin dengan fakir. Kalau fakir, buktinya ini kan ya maluna, mereka bekerja. Jadi orang miskin itu bekerja, mereka punya pekerjaan, tapi hasil pendapatan dari pekerjaan itu tidak cukup untuk kebutuhan. Itu orang miskin. Kalau orang fakir nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, jadi lebih ya daripada miskin. Ini dengan ayat ini dalilnya, ya kan? Nah, sedangkan anak laki-laki itu ya adalah kedua orang tuanya mukmin, sedangkan dia itu kafir. Padahal yang namanya anak itu kan masih suci. Ya kan? Nah, tapi dengan kehendak Allah, dengan wahyu dari Allah dikasih tahu, ini anak ini akan pasti akan menjadi kafir. Dan itu enggak boleh kemudian dimiliki oleh orang tanpa wahyu dari Allah, enggak boleh. Jadi kamu melihat anak, wah ini pasti bakal kafir. Gak bisa. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya. Oh, ini tanda-tanda jadi penjahat ya. Gak boleh. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana masa depan. Ini hanya Allah yang tahu. Karena ini perkara yang gaib. Maka sengaja anak itu dibunuh oleh Nabi Khidir itu, ya, dengan wahyu dari Allah. Karena kalau tidak dari wahyu Allah, maka Nabi Khidir akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dia membunuh orang yang tidak bersalah, akan dipertanggungjawabkan. Ya, itu. Nah, ini lebih ini lagi berarti kan kemungkarannya. Nah, dan khawatir bahwa orang tuanya itu orang yang beriman akan dibebani, akan dibuat lelah sekali oleh orang tua. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau orang anak-anak itu durhaka, anak-anak itu kemudian menjadi anak durhaka yang tidak taat, ya itu akan membuat orang tua itu lelah, ya kan? Akan sangat melelahkan orang tua. Kamu belum merasa karena kamu belum jadi orang tua. Kamu hanya baru jadi anak, ya kan? Kamu menjadi anak yang susah diatur sama orang tua, susah diarahkan kepada kebaikan, ya. Maka orang tua itu sebenarnya mereka sangat lelah dengan sikap kamu itu. Ya, maka ini buktinya. Nanti kalau anak ini besar kemudian jadi kafir, akan yurhik itu sangat lelah, dibebani, sangat lelah sekali orang tua itu. Ya, maka jangan membuat orang lelah orang tua. Sudah mah orang tua itu dari kecil juga udah lelah. Ya, bapak mencari nafkah, ngasih makan, ngasih baju, ngasih tempat tinggal kepada kamu. Sedangkan ibu walaupun tidak bekerja, tidak mencari nafkah, dia juga perannya lebih lelah lagi, yaitu ketika dia mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ya, itu baru satu anak, belum anak yang lain. Maka tiga hal ini yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki: hamil, melahirkan, menyusui. Sok ayat laki-laki anu melakukan hiji wae tina tilu ieu. Tidak bisa. Hah? Ya, beda. Ya, air susu ibu beda dengan air susu sapi. Karena yang dimaksud dengan menyusui itu bukan hanya, coba lihat di ayatnya di Quran, bukan memberikan susu, bukan yurdina, menyusui. Itu bukan menyusui, memberikan susu, beda. Ya, susu di botolan, ya songkeun gitu kan. Kita memberikan susu itu mana namanya. Tapi kalau yurdina di Al-Qur'an kan bahasanya yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma. Yurdina, proses menyusui. Kenapa? Karena dengan bersatunya dengan ibunya itu ada kasih sayang yang tersambungkan ke dalam anak kepada anaknya. Ditamplokkeun kasih sayang ke anaknya. Ya, makanya wajar ibu itu diberikan kelebihan, keistimewaan dengan memenuhi panggilannya tiga kali. Baru yang keempat itu ayahnya. Ya, man, apa kata sahabat itu? Bihusni sahabati ini. Ahakunas biusni sahabati, kola ummuka ibumu, kola sumaman, kola ummuka, kola sumaman, kola ummuka, kola sumaman, kola suma abuka. Tiga kali, kenapa? Karena perannya tadi tiga. Karena dengan hamil itu yang pertama, melahirkan, yang kedua, yang ketiga menyusui. Maka tiga ini dibalas dengan bakti anak yang tiga kali lebih daripada orang tuanya, apa daripada ayahnya. Jadi kalau dipanggil, dipanggil ku bapak jeung ku ibu, mana anu leuwih dipenuhi panggilan? Ibu dulu, ibu heula. Ya, lamun ibu geus dipenuhi panggilanana, baru ayah. Ya, itulah kelebihan ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada tembok yang runtuh dibetulkan oleh Nabi Khidir, karena apa? Di bawah, karena tembok itu punya siapa? Dua anak yatim. Berarti yang namanya yatim sudah tidak ada bapaknya. Bapak, ibunya. Ini gak diceritakan ibunya, ini bapaknya. Yang disebut yatim itu tidak punya bapak. Ya, kalau tidak punya ibu, piatu udah bahasa kita. Ya, kalau bahasa Arabnya apa? Gak ada ya? Enggak. Kalau dalam bahasa Arabnya gak tahu, gak ada. Yatim itu tidak ada bapak. Kalau yatimah anaknya, jadi dilihat dari anaknya. Kalau anak laki-laki yang tidak punya bapak, yatim. Anak perempuan yang tidak punya bapak, yatimah. Tapi ayahnya itu soleh. Sedangkan di bawah dinding itu ada harta simpanan yang cukup banyak sebagai modal bekal dua anak yatim itu ketika nanti besar. Ya, disimpan di dalam. Kenapa enggak ada yang megang aja gitu orang lain? Kan biasanya dipegang sama wayang menjadi walinya kan. Ya dilihat aja kan tadi masyarakatnya juga kayak gitu kan gitu. Bisa jadi ada kaitannya, masyarakatnya juga rusak kayak gitu, enggak peduli sama orang. Berarti menunjukkan tidak ada yang dipercaya. Siap ya, dipercaya untuk memegang ini harta yang menjadi walinya. Ya kan? Enggak ada yang, akhirnya udah disimpan nanti. Kalau nanti sudah balik, berarti menunjukkan anak itu belum balik. Kalau nanti sudah balik, sudah sampai kepada usia balik, dia akan dikasih tahu oleh Allah itu bahwa di dalam, di bawah itu ada atas simpanan, pasti akan dikeluarkan oleh mereka. Ya, nah maka dibetulkan oleh Nabi Khidir, bahkan dikuatkan ya atau dibangun lagi supaya tidak menimpa. Jadi kalau itu runtuh menimpa emas, perak itu bisa hancur kan? Bisa hancur itu emas, peraknya bisa rusak. Ya, pernah lihat enggak emas, pernah megang? Kan bisa potong emas, oke. Kan gitu, bisa hancur. Emas itu. Sehingga diselamatkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau orang tua soleh, makanya di sini kata para ulama tafsir apa? Inna sholahal aba yanfa'ul abna. Sesungguhnya kesolehan orang tua itu bermanfaat untuk anak-anaknya. Jadi kalau kamu ingin punya anak yang kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang. Jadi yang harus dipersiapkan itu sebenarnya bukan hanya harta. Memang kita harus punya harta untuk diwariskan kepada anak-anak supaya mereka tidak menjadi fakir miskin yang minta-minta. Ya, kita tinggalkan harta. Seperti dalam surat An-Nisa kan tentang warisan, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan. Harus khawatir kalau nanti punya keturunan yang lemah, artinya enggak ada peninggalan harta. Tapi yang lebih penting daripada harta itu apa? Kesolehan. Kamu harus meninggalkan kesolehan kepada anak-anak itu. Baik kamunya yang soleh orang tuanya, ataupun anaknya juga ikut soleh. Ini menjadi syarat, kalau ingin anak soleh, orang tua harus soleh. Terus bareng-bareng. Ya kan? Ingin menginginkan anak yang soleh, tapi orang tuanya tidak soleh. Nah, tinggal kamu sekarang udah menjadi dewasa, kalaupun orang tua kamu belum soleh, bukan jadi alasan, ah saya emang gak soleh aja, ada orang tua juga gak soleh, jangan. Justru kamu harus berusaha mensolehkan orang tua kamu. Ya, para sahabat itu kan orang tuanya kafir, Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya kafir, Mus'ab bin Umair, ibunya kafir, orang tuanya kafir. Ya kan, Abu Bakar juga sama, awalnya itu bapaknya kafir. Ya, sampai udah kakek-kakek. Tapi bakti yang terbesar seorang anak kepada orang tua adalah memberikan hidayah kepada orang tua. Itu bakti yang paling besar. Jadi bakti yang paling besar kepada orang tua itu bukan hanya sebatas memberikan bantuan, kamu membantu. Iya, itu bakti juga sama. Kamu membantunya, orang tua itu dibantu di rumah itu ya. Pak ayah punya pekerjaan, bantu pekerjaannya sebisa kamu. Ya kan, ibu apalagi di rumah bantu nyapu, bantu ngepel, bantu nyuci, bantu masak kali bisa mah. Cuci piring dan sebagainya. Itu memang adalah bakti kamu kepada orang tua. Termasuk di pesantren tidak apa menjaga amanah dari orang tua itu bakti. Tapi bakti yang paling besar dari itu semua adalah kamu bisa memberi hidayah kepada orang tua kamu. Yang tadinya orang tua kamu tidak soleh jadi soleh. Yang asalnya orang tua kamu itu jarang sholat jadi sholat. Kumaha caranya? Ya, awal nama buat aja apa memberi contoh dulu. Lihat, karena orang tua itu walaupun kamu tidak ngomong tapi melihat kelakuan kamu di rumah ternyata rajin sholat, rajin baca Quran, secara tidak langsung itu merupakan dakwah. Sehingga orang tua akan melihat. Ya, dan mereka akan terunjuk, "Oh, iya anak saya sholat." Itu kan sholat, masa saya enggak terdorong. Ya, ada ibunya yang ngelihat anaknya perempuan pakai jilbab rapi, ya kan ibunya masih kayak gitu, gitu kan. Akhirnya apa? Ternyata orang tuanya itu, oh iya. Apalagi kalau si anaknya itu bisa berbicara dengan baik-baik kepada orang tua, mengajak. Biasanya orang tua akan mau, asalkan tadi mengajaknya dengan cara yang baik, lah dicarekan gitu, itu sopan, menyarikan kolot. Ya, jangan itu dengan cara yang baik ya. Kepada yang kafir aja baik kan, yang harus berbuat apa dengan cara baik, apalagi masih muslim cuman tidak taat aja gitu kan. Itu kan ada ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihun fala tuti'huma. Tapi apa? Wa shohibuhuma bidunya ma'ruf, Pak, bergaul dengan cara baik. Jangan meninggikan suara lebih dari orang tua, walaupun kamu dalam posisi benar. Rokok teh haram, Pak, gitu kan? Ya, tetap rendahkan suara kamu, jangan lebih jangan lebih rendah daripada orang tua. Gimana caranya coba? Siapa orang tua yang masih kayaknya semua ya? yang masih merokok orang tuanya. Cuma acara namanya PK-nya. Gitu. Jadi kalau ada kesempatan ya kamu jelasin. Gitu kan, sana leker ngobrol enak lah gitu, tidak panas. Ngobrolnya tidak tegang gitu ya, ngobrol dengan komunikasi biasa gitu kan. Nah, barulah nyambung-nyambung gitu ya, nyinggung-nyinggung. Ya. Nyindir anu sederhana we, jangan terlalu menukik gitu.